Mitra bisnis, belum lama ini seorang pakar hukum internasional kita menyebutkan, untuk mengejar buronan ke negara yang belum meratifikasi perjanjian ekstradisi seperti Singapura, aparat Indonesia masih bisa memanfaatkan jalur formal seperti mutual legal assistance. Di sisi lain, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpendapat, selain jalur formal, bisa juga digunakan jalur non-formal melalui kerjasama dengan aparat atau warga Singapura yang mempunyai pengaruh di negaranya. Untuk melanjutkan bahasan atas peluang ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah menggambarkan bahwa aparat dan warga Singapura sebenarnya bisa diajak bekerjasama untuk melacak para buronan kita yang berada di sana melalui jalur non-formal. Lantas mengapa cara itu tidak ditempuh oleh pihak kita? Iya, sekarang ini pejabat kita ini kan kuper kalau di luar negeri kan, gitu. Kalau ke Singapura itu udah kuper aja gitu. Terus sudah gitu tidak menguasai masalah dan mereka tidak merasa itu bagian dari tanggung jawab mereka. Ini yang jadi problem gitu loh. Jadi nggak ada orang yang, oh ini demi merah putih lah kita lakukan ini. Meskipun kalau sukses saya nggak naik pangkat misalnya gitu ya. Nggak akan diangkat jadi dirjen, ya nggak apa-apa gitu. Kalau kuper ditambah dikasih iming-iming ya bisa double kan gitu. Jadi lagi-lagi masalahnya adalah tidak adanya niat dari pihak kita ya Pak Her? Iya, itu dari dulu begitu. Kita... Kalau ya sekarang beginilah orang Indonesia kan nggak sulit-sulit amat. Kayak kasus Cayus ditemuinya di mana? Di food court-nya Lucky Plaza di lantai bawah itu. Karena itu memang makanan murah, enak gitu. Lidah-lidah Melayu, lidah Jawa, lidah Indonesia lah kan gitu. Jadi nongkrongin di situ pasti ketemu. Kalau dia seleranya naik dikit kan sekarang ada Food Republic yang di Takashimaya itu ada satu lagi di Harbour Front yang lebih itu lebih untuk orang Singapura. Nongkrongnya kan paling di situ. Kalau tidak malam di Newton Circus atau di Clark Q ditunggu aja di situ 2 hari pasti ketemu. Kalau dia betah dia nggak keluar dari hotel-hotel atau dari apartemennya, cari aja seputaran Jurong East, terus di itu orang Indonesia semua gitu. Sangat mudah, apalagi kalau kita kenal baik dengan orang-orang Singapura di sana, mau mereka bantuin gitu. Jadi aparat kita sebenarnya mampu melakukan itu tanpa harus bersandar pada perjanjian ekstradisi ya Pak? Loh iya, saya ditanya waktu itu kan, ada yang nanya, mas apa polisi kita mampu? Ya sangat mampu kalau nangkep, nemuin nangkep gitu. Terus pertanyaannya yang salah, bukan bisa atau enggak, mampu atau enggak. Pertanyaannya boleh apa enggak kan gitu. Nah, kalau ditanya siapa yang ngelarang, ya tanya aja sama yang dilarang sama yang larang kan. Jangan tanya sama saya kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasya.